yang tampan. Oh dia yang lucu, kadang nakal, kadang juga lugu. Oh yeah. Suatu pagi dia mengajak, mengajakku lari hingga jatuh karena kelelahan. Yang peduli hanya aku saja yang kau anggap aku saudaramu. Oh yeah. Oh dia yang lucu, yang sayang padaku, curi hati, menikah diriku. Oh yeah. Yang lucu, yang sayang padaku, curi hati, menikah diriku. Oh, yeah. Kau lah ceriaku.